Masih bersama artis kondangnya Malang, Jawa Timur, DJ Claudi Gide Fitur, Rewo Music Remix. Jawa Timur, DJ Claudi Gide Fitur, Rewo Music Remix. Masih bersama artis kondangnya Malang, Jawa Timur, DJ Claudi Gide Fitur, Rewo Music Remix. Masih bersama artis kondangnya Malang, Jawa Timur, DJ Claudi Gide Fitur, Rewo Music Remix.